إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insyaAllah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan A'da'ut Tauhid, musuh-musuh Tauhid. Tauhid, dakwah yang paling utama, misi yang paling pokok dari dakwah semua para nabi dan para rasul. Di antara sunnatullah yang terus senantiasa berlangsung sampai hari kiamat adalah keberadaan para musuh. Karena iblis akan terus ada sampai hari kiamat dan telah menyatakan permusuhan kepada anak Adam atau manusia, khususnya kepada setiap yang berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Maka iblis akan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan dari shirath al-mustaqim. Kita ikuti apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Silakan baca. Mana ada tauhid kok sangat waqalu, musuh-musuh tauhid. Ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surah Al-An'am ayat 112. Ya. Di antara hikmah dan kejadian. Ya, dulu, ini dulu. Kita lihat yang pertama, ikhwan, Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat ini adalah sunatullah yang terus berlangsung di setiap zaman, bahwa setiap ahlul haq, setiap orang-orang yang mereka berada di atas kebenaran dan mendakwahkan kebenaran itu akan selalu berhadapan dengan para musuh. Allah katakan dalam ayat ini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi aduan, musuh. Musuh dari kalangan syayatin al-insi wal-jinni. Musuh dari kalangan syaitan, baik itu syaitan jin maupun syaitan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang syaitan manusia dan jin satu dengan yang lainnya saling memberikan informasi, bisikan, wahyu-wahyu yang dilihat dari luarnya zuhrufal qaul, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang sangat menarik, penuh dengan hiasan, akan tapi hakikatnya ghururah, kalimat yang penuh dengan tipuan, labelnya madu tapi isinya racun, kalimat yang menyesatkan dari jalan Allah Ta'ala dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Alhamdulillah, demikianlah diantara yang Allah beritahukan kepada kita semuanya, bahwa setiap nabi dan para pengikutnya yang meniti jalan kenabian akan senantiasa dihadapkan kepada para musuh dari kalangan syaitan. Syaitan ada dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin. Syaitan, syayatin, dikatakan syaitan, syayatin jamak dari syaitan. Syaitanun jamaknya syayatin. Syaitan dikatakan syaitan, dikatakan syatana, yang artinya ba'uda, jauh. Syaitan adalah makhluk yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebenaran, dan syaitan kegiatannya adalah bagaimana menjauhkan manusia dari agama Allah, dari rahmat Allah, sehingga syaitan pun memiliki khutuat, memiliki langkah-langkah dan strategi. Adapun syaitan dari kalangan jin, Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam menjelaskan di antara langkah-langkah syaitan, dan kita dilarang oleh Allah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas, tidak mengambil yang sesuai dengan selera, tetapi dia hendaknya totalitas masuk ke dalam Islam, ajaran Islam, dia ambil semuanya dalam ini meniti kehidupan di dunia ini, sehingga totalitas dia berusaha untuk mengatur hidupnya dengan ajaran Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan memiliki khutuwat, syaitan memiliki langkah-langkah yang langkah-langkah ini ada jangka program jangka panjang, ada program jangka pendek. Kalau jangka panjangnya Allah katakan yad'u hisbahu liyakunu min ashabisir, jangka panjangnya syaitan bagaimana mengarahkan manusia, menyeret manusia menjadi penduduk neraka sa'ir. Dan kalau berhasil syaitan menjerat manusia sehingga menjadi penduduk neraka sa'ir, maka dia menjadi teman kekal abadi. Adapun jangka pendeknya di dunia ini, target yang paling pokok bagaimana menjadikan manusia itu dia kafir atau musyrik. Itu target yang paling tinggi. Karena apabila manusia dia telah kafir musyrik, maka berarti dia menjadi calon penghuni jahanam, kekal bersama dengan syaitan. Kalau seandainya syaitan gagal menjadikan manusia itu dia kafir atau musyrik, maka turun target, yaitu bagaimana dia menyeret manusia ke dalam bid'ah. Dan bid'ah ini lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Ini perkataan ulama. Al-bid'atu ila iblis, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu lebih awet dalam dia memelihara kesesatannya, itu lebih awet. Kenapa? Karena para pelaku bid'ah, orang yang tenggelam dalam bid'ah, mereka menyangka bahwa bid'ahnya itu adalah hidayah, petunjuk, kebenaran. Sehingga dia merasa di atas al-haq. Makanya bagaimana dia akan bertaubat wong di atas kebenaran? Maka kemungkinan alul bidah taubat itu sangat kecil. Kecuali yang dirahmati Allah, dia mendapatkan taufik, hidayah taufik, mendapatkan ilmu yang bisa betul-betul memangkas dan bisa meratakan, mencabut syubhat-syubhat bid'ah yang mereka miliki. Adapun maksiat, dikatakan para ulama, al-bid'atu la yutab wal-maksiat yutab. Bid'ah itu hampir tidak ditaubati, kecil kemungkinan ditaubati. Kemungkinan ditaubati itu kecil. Kenapa? Karena mereka menyangka di atas kebenaran. Bagaimana mereka akan taubat dari kebenaran? Wong bener kok taubat. Taubat itu kalau salah. Beda dengan maksiat. Wal maksiatu yutab. Adapun maksiat itu ditaubati. Artinya kemungkinan bertaubatnya pelaku maksiat itu lebih besar. Karena orang yang bermaksiat itu dia tahu bahwa dia sedang dalam posisi salah. Dia dalam posisi melakukan kehinaan. Maka sifat pelakunya pun beda. Kalau bid'ah itu banyak yang berbuat dan dilakukan dengan terang-terangan, betul? Banyak yang mereka dan bid'ahnya berbangga dan terang-terangan. Tapi kalau maksiat, mereka lebih banyak sembunyi-sembunyi. Karena tahu bahwa maksiat yang mereka lakukan itu maksiat, keburukan, durhaka. Kecuali yang sudah hatinya mati. Kecuali yang mereka sudah hatinya mati dan mereka sudah betul-betul rusak parah, maksiat itu bisa mereka lakukan dengan terang-terangan. Sehingga bahkan dipertontonkan di hadapan manusia. Seandainya manusia ikhwan selamat dari bid'ah ini, syaitan tidak putus asa, syaitan turun target bagaimana menenggelamkan manusia dalam al-kabair, dosa-dosa besar, sehingga manusia mereka tenggelam dalam al-kabair. Banyak enggak manusia yang mereka tenggelam dalam al-kabair, kawan? Super banyak. sangat banyak. Kalau antum melihat Al-Kabair, ya diantaranya baca bukunya Al-Imam Al-Zahabi. Al-Kabair ada dosa dari yang paling besarnya syirik, ini yang sudah mengeluarkan dari Islam, membunuh, kemudian berzina, kemudian merampok, kemudian durhaka pada orang tua, intinya meninggalkan kewajiban, melakukan larangan, ini sangat banyak. Dan mayoritas manusia, mereka yang tidak punya kecenderungan kepada agama, ditenggelamkannya ke wilayah Al-Kabair. Kalau punya kecenderungan pada agama, penyesatannya ke arah bid'ah. Kalau dia tidak punya kecenderungan agama, penyesatannya ke arah Al-Kabair. Kalau seandainya ternyata dia selamat dari Al-Kabair, dan itu super sedikit, sangat sedikit orang yang selamat dari Al-Kabair, maka syaitan tidak putus asa, dia diarahkan lagi agar tenggelam dalam As-Saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dan orang yang mereka meremehkan dosa kecil sangat banyak, lebih banyak lagi dibandingkan dengan orang yang mereka meremehkan dosa besar. Pelaku dosa besar banyak, pelaku as-saghair tentu jauh lebih banyak lagi. Kalau seandainya orang selamat dari as-saghair, oh, ini sudah tingkatannya luar biasa. Orang dari as-saghair dia selamat. Ini imannya sudah sangat tinggi. Maka syaitan pun enggak putus asa. Diturunkan lagi targetnya, bagaimana dia tenggelam dalam al-mubahat. Dia tenggelam dalam mubah, tidak berdosa. Mubah enggak dosa, tapi kehilangan pahala yang sangat banyak. Pamannya tidur, tidur ini mubah, tapi kalau antum seharian turu terus, tidur terus, tangine pas mangan sholat tangi turu maneh, itu waktunya tentu habisnya waktu hanya untuk tidur, dia telah kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Sehingga syaitan ingin membuat manusia itu rugi, walaupun sekecil-kecilnya, bisa mengurangi kebaikan manusia walaupun sekecil-kecilnya. Seandainya selamat pula dari al-mubahat, ini sibuk dengan al-mubahat, dan tentu ini adalah sangat luar biasa, maka syaitan turun target lagi, bagaimana bisa membuat mereka ini tenggelam dalam al-mafdulat, amal-amal yang kurang afdal. Ini sudah luar biasa lagi. Itu diantara cara syaitan mengurangi kebaikan manusia sekecil-kecilnya. Kalau bisa dibuat kafir, musyrik, ditenggelamkan ke sana. Tapi kalau enggak bisa, diturunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Intinya, pokoknya prinsipnya kalau enggak bisa banyak, ya di bawahnya. Dengan demikian ya Wan, permusuhan syaitan itu permusuhan yang abadi, dan kita tidak boleh lengah, karena syaitan tidak akan membiarkan waktu kita sedetik pun. Syaitan gak tidur, Dan syaitan tidak pernah pensiun dalam menggoda manusia. Enggak ada istilah bosen. Bosen aku karo wong kae. Enggak ada istilah bosen, enggak ada. Dan syaitan enggak ada istilah putus asa. Sampai detik terakhir manusia bisa disesatkan oleh yakni syaitan. Sampai detik terakhir, menjelang matinya itu, bahkan kesempatan terakhir syaitan untuk menyesatkan manusia. Kemudian ikhwan, syaitan ini saling kerjasama satu dengan yang lainnya, baik itu syaitan jin maupun syaitan manusia, saling mereka kerjasama dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Dan diantara strateginya adalah dengan menebar kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang kelihatan elegan, kelihatan menarik, tapi isinya adalah menyesatkan, racun, penipuan. Orang-orang yang mereka dibilang orang-orang yang mereka betul-betul berusaha untuk memegang Islam dengan benar, dibilang kaku. Wonge kaku. Dia enggak luwes, enggak lentur, kaku. Kemudian yang tidak mau ikutan nimbrung dalam kesyirikan, kekafiran, bahkan ada unsur kebencian kepada syirik dan kufur, dianggap teroris, sehingga tukang teror. Dia tidak toleran dengan yang lainnya dan istilah-istilah yang lain yang mereka buat. Kelihatan kalimatnya indah, tapi sesungguhnya hakikatnya adalah kekejian, penipuan, pemutarbalikan fakta, sehingga manusia menjadi terbius dengan istilah-istilah mereka. Terus baca. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla adalah menjadikan bagi para nabi dan duat tauhid musuh-musuh dari jenis setan-setan jin yang membisikkan kesesatan, kejahatan. Syaitan al-dalal, penyesat, mereka adalah wali-wali syaitan, tapi dengan baju waliullah, sehingga banyak orang yang mereka tertipu dengan penampilan-penampilan wali-wali syaitan yang berbaju para waliullah. Dalam rangka apa bisikan syaitan jin kepada manusia ini? Apa yang dibisikkannya? Yang dibisikkannya adalah bidalal wasyar wal abatil. Dibisikkannya berbagai macam kesesatan dan keburukan-keburukan dan kebatilan-kebatilan, sehingga manusia dikasih ide-ide, masukan-masukan, gambaran-gambaran, wawasan-wawasan, atau dibisiki, sehingga mendapatkan yaitu bahan-bahan kreatif untuk menyesatkan manusia, liyudhilluhum, dalam rangka menyesatkan mereka. Di antaranya dengan tasyin, ungkapan-ungkapan yang indah, memperindah-indah perkara. Satu di antaranya yang syaitan jadikan untuk manusia seakan-akan sarana menghalalkan semua yang haram adalah istilah seni. Kalau sudah seni, antum mau telanjang, antum mau bersikap model apa saja, itu enggak bisa disentuh dengan agama. Seni ini serumpun dengan air seni, sehingga barang-barang najis sesungguhnya, Tapi mereka jadikan senjata seakan-akan kalau sudah seni itu enggak boleh dinilai oleh agama. Enggak bisa disenangi oleh agama. Maka antum lihat orang-orang yang mereka para seniman mau tampil gila-gilaan, orang seakan-akan enggak bisa protes. Enggak bisa protes, wong seni. Bahkan cenderung menjadi idola. Kalau sudah bilang seni, mbok ya rambut mau jadi buat model landak yang jegrak tengah tok, atau model yang sudah enggak patut dilihat, munyuk aja lebih baik daripada tampilannya. Ini sudah dianggap semuanya sesuatu yang dianggap oke-oke aja. Dengan ini kalimat seni, maka setan memiliki berbagai macam ungkapan-ungkapan untuk memelihara kebatilan. Dalam adapun agama kita, garisnya tegas, hak atau batil. Kalau batil itu programnya dilenyapkan. Dan untuk melenyapkan kebatilan mesti dengan mendatangkan yaitu al-haq. Tidak bisa kebatilan dilenyapkan kebatilan yang lainnya. Wa yasudduhum 'anit tauhid. Aliyudhilluhum wa yasudduhum 'anit tauhid. Segala bisikan syaitan kepada manusia, bisikan kesesatan, bisikan keburukan, bisikan kebatilan, itu semuanya dalam rangka liyudhilluhum, dalam rangka untuk menyesatkan mereka, wa yasudduhum 'anit tauhid, dan dalam rangka untuk menghalangi mereka dari tauhid. Alladzi da'at ilaihil anbiya aqwamaha ilaihi awalan, yang tauhid ini adalah dakwah pertama kali yang diserukan oleh para nabi kepada kaumnya. Yang para nabi semua dakwahnya awal seruannya adalah tauhid. Li'annal asasa alladhi tubna alihi ad-da'watu islamiyah. Karena tauhid ini, li'annahu, adalah al-asasul ladhi tubna alihi ad-da'watu islamiyah. Karena tauhid itu adalah pondasi, yang di atas pondasi tauhid inilah maka manusia semuanya diseru untuk mewujudkan semua bangunan Islam. Wal gharib, yang aneh kata beliau, anna ba'dhan nasi ya'tabiruna ad-da'wata ila tauhid bitaf, jadi tafriqan lil ummah. Yang aneh, sebagian orang memberikan julukan, memberikan ungkapan, menuduh dakwah tauhid ini dengan istilah tafriqan lil ummah, memecah belah umat. Qulibillah, yang paling gencar mendakwahkan tauhid ya pengikut para nabi, yang memelihara betul warisan nabi. Sebagaimana nabinya dulu ketika dakwah di tengah-tengah kaumnya dituduh pemecah belah umat, karena nabi dengan mengajarkan Quran manusia terbelah, yang ada dulu mukmin kafir, mukmin mengimani Quran, kafir mengingkari Quran, terpisah. Ada yang ayah dengan anak, ada yang anak dengan ayah, ada yang orang tua dengan anaknya, ada yang saudara dengan saudaranya, ada yang bahkan suami dengan istrinya. Ini sampai kemudian reaksinya dari dakwah nabi ini membuat manusia terpisah-pisah. Ini yang kemudian dikatakan mereka, nabi telah memecah belah umat. Tapi Di sini yang perlu kita pahami, ikhwat, jangan terkecoh dengan istilah memecah belah umat. Yang penting dipecahnya itu dengan sebab apa? Kalau dipecahnya itu untuk memisah antara yang hak dengan yang batil, itulah sifat dakwah Islam, memisahkan ahlul hak dengan ahlul batil. Maka Al-Quran itu diantara namanya apa, ikhwan? Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Yang memisah antara orang yang mereka mengimani Quran dan mengingkari Quran. Sehingga otomatis orang yang mengimani dan tidak mengimani berpisah. Nah, semua ajaran Islam ini akan memisahkan antara yang mengimani dengan yang mengingkarinya. Oleh karena itulah, pewaris para nabi dari kalangan para da'i tauhid dan da'i sunnah sering dijuluki oleh mereka dengan istilah pula pemecah belah umat. Inginnya gak usah didakwakan tauhid, biar aja orang nyembah kubur, biar nyembah demit jin, biar, atau pokoknya yang penting mereka Islam lah, gak usah dipermasalahkan apa yang mereka yakini dan mereka ya ini fahami. Itu hanya perbedaan sudut pandang aja, sehingga dibiarkan semua kemungkaran yang ada dengan istilah persatuan. Kita tidak terpuji dengan istilah persatuan kalau persatuan itu hanya menyatukan yakni antara ahlul batil dan ahlul hak. Yang persatuan ahlul batil dan ahlul hak ini tidak akan, sesungguhnya enggak akan pernah bisa terjadi kecuali ahlul hak mengorbankan prinsip al-haknya dan pasti menjadi bosok. Nasi sak wakul, nasi sak tenggok anget, kinisnya baru ditumplak dari kukusan kawan, sehingga kebul-kebul anget, terus dicampur dengan nasi bosok sak piring. Ini yang bosok jadi waras atau yang waras jadi bosok? Hah? Yang waras jadi bosok. Salak sak keranjang, sehat semuanya. Antum masuki salak sak ringkot atau sak mangkok, bosok kabeh. Ini salak yang bosok jadi sehat, apa yang sehat jadi bosok? Bisa sak keranjang ketularan bosok semuanya. Koni bila al-haq ini memisah antara yang batil, yang bosok-bosok dengan yang sehat, yang baik-baik, sehingga persatuan yang tidak mengindahkan akidah tauhid mereka, ini namanya persatuan ala Yahudi. Persatuan ala Yahudi. Apa kata Allah? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatt. Kamu sangka mereka itu bersatu, tapi hati mereka semuanya centang perenang. Kalau dalam bahasa kita, persatuan ini para penjudi, persatuan para penjudi di meja judi. Mereka kelihatan kumpul, guyub rukun, hatinya ada hati yang punya rasa kasih sayang, cenderung untuk bersatu, ta'awud al-birri wa taqwa, kemudian toleransi. Enggak, kelihatan bersatunya itu di meja itu aja, hatinya siap untuk nyelurit atau untuk ngelewang. Nanti sudah pisah dari meja, bisa carok-carokan sendiri, bisa kemudian bacok-bacokan sendiri. Ini persatuan penjudi. Sekilas saja kelihatannya mereka itu bersatu, tapi hati mereka sesungguhnya telah tertanam kebencian di antara mereka. Sehingga enggak ada penjudi itu kemudian yang menang, kamu tak tolong ya, sudahlah tak ngalah, tak kasih sekian. Enggak ada. Yang ada, yang kalah menyimpan dendam, yang menang semakin rakus. Bahkan ya ini kemenangan dan kekalahan di meja judi kayak orang yang minum air asin tidak akan pernah puas. Orang judi itu kayak orang ngimpi. Sesuk bakdo terus, menang terus, menang tuku iki, menang sugih tuku iki. Ngimpi aja. Dia sehingga kalah pun dia taruhan lagi, taruhan lagi, taruhan lagi. Sampai habis hartanya, istrinya ditaruhkan. Jadi taruhan. Ini adalah para penjudi. Hatinya tidak ada ini kesatuan yang hakiki. Ah, persatuan antara ahlul batil sesungguhnya ikhwan adalah persatuan yang semu. Yang dikatakan Allah, tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Cara syaitan menggambarkan tentang buruknya tauhid di antaranya bahwa dakwah tauhid itu dianggap dakwah pemecah belah umat. Padahal ini adalah pembalikan fakta. Namanya aja tauhid. Tauhid. Ini penyatuan. Ini mengajak kepada satu arah. Ini akan menyatukan. Yang memecah belah itu sungguhnya adalah dakwah hawa nafsu. Karena dakwah hawa nafsu itu mengajak manusia untuk mengikuti nafsunya masing-masing. Dan hawa nafsu itu sifatnya centang perenang, berkeping-keping. Karena pasti akan beda-beda selera. Sehingga mengikuti selera masing-masing, nanti pasti yang kuat itu akan menindas yang lemah karena selera berbeda. Tinggal kuat-kuatan, nanti ini siapa yang lebih kuat itu yang akan dia menguasainya. Sehingga kekatnya dakwah tauhid adalah dakwah persatuan karena ingin menyatukan manusia sebagai hamba-hamba Allah. Dan dakwah ini bid'ah dan syirik itulah dakwah perpecahan karena akan menyeret kepada berkeping-kepingnya ini hawa nafsu manusia. Terus. Adapun orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah dan bahwa Allah Azza wa Jalla pencipta mereka, mereka mengingkari tauhid uluhiyah dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semata dengan tidak mau meninggalkan berdoa kepada wali-wali mereka, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah dan doa. Mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha syai'un ujab. Mengapa dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sebenarnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Iya. Kita lihat sekarang. Beliau katakan, amal musyrikun, adapun orang musyrik yang menggelari Rasulullah SAW sebagai pemecah belah umat itu, orang-orang musyrik ini alladzina tarafu bitauhid rububiyah, mereka mengenal tauhid rububiyah, mereka mengakui Allah Al-Khaliq sang pencipta, mereka mengakui Allah yang mengatur alam semesta, mereka yakini hal seperti ini adalah pada Allah, ada pada Allah Ta'ala. Wa annallaha khaliquhum, yaitu keyakinan mereka bahwasanya Allah adalah pencipta mereka. Ini keyakinan rububiyah. Qad ankaru tauhidal uluhiyah, tetapi orang-orang musyrik ini bersama dengan dia menetapkan tauhid rububiyah, mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Fi du'a illahi wahdah, yaitu yang tauhid uluhiyah itu mengajarkan agar doa itu totalitas hanya ditujukan kepada Allah saja. Walam yatruku du'a auliyaihi, dan tauhid tidak akan membiarkan manusia berdoa kepada para wali, kepada para makhluk, sebab bagaimanapun tingginya kedudukan wali, bagaimanapun tingginya kedudukan makhluk, semua mereka itu statusnya makhluk. Malaikat ya makhluk, nabi ya makhluk, wali ya makhluk. Semua makhluk ini tidak ada yang berhak untuk disembah, karena mereka tidak memiliki rububiyah. Yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah, yang mencipta, yang mengatur alam semesta, yang memiliki langit dan bumi. Ini adalah hanya Allah Ta'ala. Maka selain Allah tidak layak disembah. Dan memang yang adanya dua, Al-Khaliq yaitu Allah, dan makhluk yaitu semua selain Allah. Malaikat, nabi, wali, ini semuanya makhluk. Dan betapapun tingginya kedudukan makhluk, tidak boleh disembah. Walaupun punya hak masing-masing. Orang tua punya hak yang tinggi dari kita. Nabi punya hak yang sangat tinggi dari kita. Demikian pula malaikat punya hak dari kita. Tapi satu yang tidak boleh dilakukan kepada mereka, yaitu disembah. Tingginya kayak apapun mereka. Wa qalu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam alladzi da'ahum ila tauhidillah fil ibadah wa du'a. Dan orang-orang musyrik ini, mereka ketika mengomentari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan tauhid uluhiyah, agar manusia totalitas hanya beribadah kepada Allah. Apa yang menjadi komentar orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadzal syai'un ujab. Apakah ilah-ilah yang buahnya ini harus dijadikan satu ilah? Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasran. Apakah ilah-ilah yang buahnya ini harus dijadikan satu ilah? Itu hanya menyembah kepada Allah. Inna hadala syai'un ujab. Ini perkara yang sangat menghirankan. Ikhwan, antum perhatikan. Aja'alal alihata. Apakah ilah-ilah yang buahnya ini? Orang musyrik ketika menyembah Lata, Uzza, Manat, yang ini merupakan alihah, merupakan ilah-ilah. Orang-orang musyrik ini berkeyakinan enggak ikhwan bahwa Lata, Uzza, Manat itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Meyakini enggak? Enggak. Maka yang disebut dengan ilah, yang dijadikan sebagai ilah, itu tidak mesti diyakini dia itu mencipta, mengurus alam semesta. Ini punya kekuasaan berkaitan dengan alam jagat raya ini. Ilah tidak mesti diyakini punya kekuasaan dalam hal seperti itu. Tapi ilah itu apa yang hati manusia ta'alluh, dia diperbudak dengannya. Walaupun dia tidak meyakini yang memperbudak itu adalah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Sehingga Lata, Uzza, Manat, walaupun tidak mereka yakini sebagai pencipta, pemilik langit dan bumi, tapi mereka itu ilah. Karena hati mereka sangat bergantung kepada mereka, yang dengan keyakinan mereka ini adalah wasilah yang akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan yang akan memberikan syafaat buat mereka. Maka hatinya disibukkan, menggantung, tertuju ke situ. Hati yang kemudian digantungkan seperti ini, inilah ilah. Hatinya dia telah, yaitu makhluk, diperbudak. Ini adalah yang disembah. Maka batu, kuburan, mayit yang ada dalam kubur, jin, demit, akik, segala sesuatu yang hati manusia kemudian sangat tergantung ke sana dan sangat concern ke situ, ada sesuatu yang mereka yakini tentang perkara tadi, ini ilah. Oleh karena itulah la ilaha illallah, ini kalimat tauhid. Kalimat ini mengajarkan kepada pengucapnya, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, rontok semuanya perkara tadi. Enggak ada demit yang diilahkan, enggak ada akik yang diilahkan, enggak ada jin yang diilahkan, enggak ada kuburan yang diilahkan, enggak ada mayit yang diilahkan. Semua ini bersih, kemudian ilah satunya tinggal Allah Ta'ala. Hatinya tinggal konsen bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Hakikat tauhid di situ. Ini yang tidak mau orang-orang musyrik, enggak mau. Makanya antum mendakwahkan tauhid, kemudian antum dengan dakwahnya antum itu akan menghilangkan kesaktian dan kekeramatan kuburan, tempat-tempat keramat. Ini yang membuat mereka ngamuk. Sebagaimana ngamuknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini enggak bisa diterima yang seperti ini. Ini agama aneh kayak gini, agama sesat, agama aneh. Enggak ada keyakinan dari kakek moyang kita, enggak ada. Ikhwan, tauhid itu seperti itu. Dan manusia mengingkari karena enggak mau untuk merontokkan semua kekeramatan yang ada. Kemudian hanya kekeramatan itu hanya ditotalkan kepada Allah Ta'ala. Ini yang mereka enggak mau. Maka mereka siap bermusuhan kepada ahli tauhid. Supaya dakwah tauhid itu dibuat istilah yang ngeri dan terkesan ini adalah aliran sesat dan pemahaman sesat, maka dibuatkan julukan ini dakwah Wahabi, dakwah sesat, dakwah baru, dakwah yang tidak pernah didakwahkan oleh para ulama. Karena tidak ada cara untuk membuat manusia lari kecuali dengan cara seperti itu. Yang sungguhnya inilah dakwah untuk menghidupkan seperti yang didakwahkan Nabi. Sebagaimana Nabi juga diingkari Abu Jahal dan Abu Lahab ketika mendakwahkan kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat ini harus menjadikan manusia meninggalkan semua yang mereka ilahkan. Maka tadi ya, Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadala syai'un ujab. Apakah kami harus meninggalkan, apakah kami harus menjadikan ilah itu menjadi satu ilah? Hanya Allah saja. Lalu ini semuanya ditinggalkan? Oh, enggak bisa. Ini sudah warisan dari tahun ma tahun dari kakek moyang turun temurun kayak gini. Sehingga agama tauhid, dakwah tauhid dianggap dakwah baru. Terus tentang umat-umat terdahulu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzalika ma utalladzina min qablihim ma'ut ya min ma'atalladzi kadzalika ma ma'atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawa qawlih bal hum qaumun qawun." Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia itu adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Iya, perhatikan ikhwan. Yang memusuhi dakwah yang diajarkan seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Abu Jahal dan Abu Lahab saja. Bahkan ini sudah semenjak zaman dahulu kala, setiap nabi dan rasul mendakwahkan tauhid di tengah-tengah kaumnya akan mendapatkan permusuhan yang hebat, damperatan yang kuat dari mereka. Apa itu? Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim min rasulin. Demikianlah tidaklah datang kepada mereka, ini rasul-rasul sebelum mereka, tidaklah datang ini apa yang dibawa oleh para nabi sebelum mereka, itu rasul yang terdahulu, illa qalu, kecuali kaumnya yang didatangi Nabi dan Rasul yang mendakwahkan tauhid ini akan mengatakan sahirun. Nabi yang mendakwahkan tauhid itu sahir. Kenapa sahir, ikhwan? Sihir itu dampaknya memisahkan manusia, antar manusia, memisahkan suami istri, memisahkan orang yang tadinya baik, harmonis. Ini dampak sihir. Maka dakwah tauhid yang efeknya itu kemudian berpisahnya antara muwahhid dan musyrik, enggak bersatu lagi, dianggapnya Rasul yang mengajarkan tauhid ini adalah sahir, tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Karena gila itu, yang orang yang dianggap gila itu orang yang menyelisih keumuman, umumnya sesat. Maka orang yang lurus dianggap gila. Antum masuk ke komplek orang semuanya gila, antum nanti yang dianggap gila. Antum paling waras, liane edan kabeh. Anggere ketemu wong edan, wong edane malah ngolok-olok yang waras, sampai ragu sendiri, jane aku edan apa waras. Ragu karena semua yang ditemui edan semuanya, kemudian sampai dia ragu diri. Orang yang di atas kebenaran kadang-kadang kalau dia enggak kokoh juga, ketemu orang yang sesat semuanya, anggere ketemu orang olok-olok, ketemu orang menyinggung, ketemu orang permasalahkan, sampai ragu, janjane aku ini bener apa salah. Sampai demikian, kalau dia tidak memiliki prinsip yang kokoh di dalam megat al-haq. Nabi-nabi dulu digelari sahir, majnun, atawa sawbihi, balhum qawmun taughun. Apakah mereka saling berwasiat untuk bertahan di atas kesesatan? Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas dalam memusuhi kebenaran, dalam mengingkari kebenaran. Terus, di antara sifat kaum musyrikin adalah jika mereka mendengar seruan kepada Allah Azza wa Jalla, semata hati mereka menjadi kesal dan melarikan diri. Mereka kufur dan mengingkarinya. Tetapi jika mendengar syirik dan seruan kepada selain Allah Azza wa Jalla, mereka senang dan berseri-seri. Allah Azza wa Jalla menyifati orang-orang musyrik itu dengan firman-Nya, wa idza dzikrallahu wahdahu ma'afzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, wa idza dzikral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Ya, wasifatul musyrikin, di antara sifatnya orang-orang musyrik, ikhwan, annahum idza sami'u du'a Allahi wahdah, kalau orang-orang musyrik itu mendengar seruan untuk hanya mentauhidkan Allah, hanya mempersembahkan ibadah total kepada Allah, jangan mengagung-agungkan makhluk, isma'azzat qulubul qulubuhum wa nafarat fakafaru wa ankaru, hati mereka itu isma'azzat, kecut. Tahu enggak kecut? Hatinya kecut. Tahu kecut? Gimana kecut? Hatinya kecut, dingin, kesel, dingin, kesel, jengkel, sehingga gonduk. Tahu gonduk? Bededek. Sehingga kalau mendengar orang itu hanya mengajak kepada tauhid, itu bededek, hati ini bededek, sehingga menyimpan kejengkelan yang sangat mendalam. Wanafarat, dan mereka akan lari dari seruan tauhid. Fakafaru wa ankaru, maka mereka pun kafir dan mengingkari. Wa idza sami'u syirka wa du'a'a ghairillahi, tapi kalau kemudian mereka mendengar syirik-syirik itu disebut, diungkap, nyarokidul, kemudian apa namanya, pepundian-pepundian kita, kemudian demit-demit semuanya disebut semuanya itu. Itu kemudian farihu wastabsyaru, bunga hatinya, bunga berseri-seri, senang, sumela, wajahnya langsung megar. Tadinya tadi ketika diajari tauhid itu wajahnya itu yang telekuk, ngelipet-ngelipet yang telekuk, untal-untalan gak karuan. Begitu syirik-syirik itu disebut, itu langsung sumringah, langsung semeblak. Qad wasafallahu haula'il musyrikin biqaulih, sungguh Allah telah mensifati orang-orang musyrikin dengan perkataan Allah, firman Allah, wa idza dzukirallahu wahdah, kalau mereka itu kalau disebut nama Allah saja, yakni kalau diterangkan diajak hanya untuk mentauhidkan Allah saja sehingga menyatukan segala ibadahnya total untuk Allah. Enggak ada yang perlu diagungkan, kubur-kubur, tempat keramat segala macam, semuanya dianggap semuanya adalah makhluk yang tidak ada nilai kekeramatannya. Isma asyad qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, hatinya orang yang tidak beriman kepada akhirat itu kecut, dongkol, jengkel. Wa idza dzukiral ladina min duni idza hum yastabsyurun, ketika disebut yakni sesembahan-sembahan selain Allah, kuburan-kuburan, demit-demit, tempat keramat, yakni mereka perlu dilestarikan, pepundian-pepundian perlu yakni dihidup-hidupkan, ini adalah leluhur-leluhur kita. Lalu mereka pun serta-merta bunga meriah, ini senang, hatinya longgar. Ini sifatul musyrikin dari zaman dulu sampai sekarang sama. Maka kebencian ahlu syirik kepada dakwahnya ahli tauhid luar biasa. Di antaranya kebencian ahlu syirik kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Terus. Allah azza wa jalla berfirman, dalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdah kafartum wa iyus rok bihi tu'minu. Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Ya, demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan, maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat-ayat di atas. Ya. Wa qala ta'ala yasiful musyrikin alladziina yunkiruna tauhid. Allah dalam ayat menyebutkan sifat orang-orang musyrikin. Allah mensifati orang-orang musyrikin, orang-orang yang mereka mengingkari tauhid. Allah katakan, dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdah kafartum, yang demikian itu sesungguhnya apabila hanya Allah saja yang diseru, yang ditauhidkan, yang diperintahkan untuk diagungkan, dimuliakan, hanya Allah saja, kafartum, mereka mengingkari, enggak bisa, sehingga mereka menabuh genderang perang kepada dakwah tauhid sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab kemudian menabuh genderang perang dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar mereka al-aut menghalangi dakwah tauhid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusrak bi, kalau kemudian Allah disekutukan, mereka meyakini, mereka membenarkan, sehingga mereka pun jadi gembira. Fal hukmu lillahil aliyil kibir, hukum itu hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha yang besar. Tidak boleh manusia membuat rekor-rekor sendiri tentang kehidupan. Terus. Ayat-ayat di atas meski ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi bisa juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki sifat seperti orang-orang kafir. Misalnya mereka yang mendakwahkan dirinya sebagai orang Islam, tetapi memerangi dan memusuhi seruan tauhid, membuat fitnah dusta kepada mereka, bahkan memberi mereka julukan-julukan yang buruk. Hal itu dimaksudkan untuk menghalangi manusia menerima dakwah mereka, serta menjauhkan manusia dari tauhid, yang karena itu Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul. Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang jika mendengar doa kepada Allah Azza wa Jalla hatinya tidak khusyuk, tetapi jika mendengar doa kepada selain Allah Azza wa Jalla seperti meminta pertolongan kepada Rasul atau para wali, hati mereka menjadi khusyuk dan senang. Sungguh alangkah buruk apa yang mereka kerjakan. Wa hadhil ayat wa in kanat fi haqqil kuffar, ayat-ayat di atas itu pembicaraannya berkaitan dengan orang-orang kafir semisal Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir sebelumnya yang memusuhi dakwah para nabi. Tetapi fa innaha tantabiqu ala kulli man ittasafa bi sifatihim. Tetapi ayat-ayat tadi juga berlaku bagi orang-orang yang mereka bersifat dengan sifat-sifat orang-orang kafir tadi. Di antaranya mimman yad'unal Islam. Di antaranya orang-orang yang mereka mengaku dirinya muslim. Tetapi wa yuharibuna du'ata tauhid, dia mengaku muslim tapi memusuhi dakwah tauhid. Mengaku muslim tapi memusuhi sunnah. Mengaku muslim tapi memusuhi semua yang berbau Islam. Ada enggak ikhwan? Banyak, sangat banyak. Kalau disebut Islam, dodonya sesek, mengkap-mengkap, arek jebrot, rasanya itu pengen ngamuk. Tapi kalau disebut tentang segala macam kesesatan, dirangkum semuanya dalam satu ini rangkuman, itu kayaknya inilah ajaran yang ideal, yang bagus. Kemudian malah dipakai istilah Islam, inilah yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmatan lil alamin? Antum mau minum madu dicampur air kencing, dicampur kotoran, dicampur racun, kemudian dicampur najis-najis, kemudian dimix, diudek, kemudian suguhkan antum. Antum mau gitu? Hah? Itu orang yang mereka mencampurkan semua kebatilan kemudian dimasukkan ke dalam botol Islam, dikemas labelnya Islam rahmatan lil alamin, isinya ublek-ublek, barang najis dan kotor. Ini rusak. Dan ini pekerjaannya orang-orang yang ingin menipu dan menyesatkan kaum muslimin, sehingga tidak memisahkan barang-barang najis, tapi malah menjadikan barang najis dimasukkan semuanya dalam ini hidangan Islam. Wayaftaruna alaihim, dan mereka membuat kedustaan terhadap para dai tauhid dengan cara bagaimana? Di antaranya wayulaqabunahum bil asma'il munafirah, mereka menjuluki, memberikan lakop-lakop, nama-nama yang membuat manusia lari. Dakwah teroris, dakwah Wahabi, kaku, tukang mengkafirkan, tukang mensyirikkan, sehingga digambarkan dengan gambaran-gambaran yang sangat ya ini mengeri. Liyasuddun nas anhum, dalam rangka menghalangi manusia dari dakwah tauhid. Wa yunaffirunahum anit tauhid alladzi ba'athallahu rusula min ajlihim, dan dalam rangka membuat manusia lari dari tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dalam rangka menegakkan tauhid. Wa min haula, di antara mereka adalah man yasma'u talab du'a minallah, orang yang mereka ketika mendengar doa hanya kepada Allah saja, seruan kepada Allah saja. La yakhsha fala yakhsha, maka mereka pun enggak khusyuk. Ndungo kalau hanya di masjid cemplang. Sawu cemplang. Hambar cemplang. Sayur ora ana rasane, cemplang. Gurih ora, legi ora. Kemudian pedes ora, cemplang. Ngrono rasane. Wa idza sami'a du'a min ghairillah, tapi kalau doa di kuburan, ngedep wali, ngedep kubur, sampai nerocos, kemudian hatinya pun kemudian kayak dibuat khusyuk. Sama dengan ikhwat, kalau hanya baca Quran, melantunkan Quran, itu hatinya itu enggak tersentuh sama sekali. Tapi kalau nasyid, syair, kemudian lantunan lagu-lagu, bisa khusyuk, bisa nangis, bisa sampai neteskan air mata, sehingga akhirnya tiap hari yang sibuk nasyitan terus, jauh dari Quran. Ini namanya tipuan syaitan yang demikian. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, itu semakin menjauhkan dari Allah, mendekatkan kepada kesatan. Ditipu oleh syaitan. Manusia sering tertipu, sehingga dianggapnya itu sihir yang luar biasa, sehingga bisa mengantarkan manusia mendapatkan hidayah. Sedangkan Quran itu dianggap barang kaku, yang ini tidak ada rasanya. Katalah bil madad minar rasul, seperti meminta pertolongan kepada para rasul, kepada Rasulullah SAW, awil awliya, atau kepada para wali. Khosya'a wastabsyara, hatinya pun khusyuk, hatinya menjadi gembira. Fabi sama yaf'alun, alangkah sangat buruknya perbuatan mereka. Sampai sini kawan, kita cukup sekian. Manakah yang lebih utama, belajar tauhid dan akidah dulu atau hadis dan fikih dulu? Antum kalau belajar fikih, hadis, terus musyrik bagaimana? Hah? Antum sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, tapi musyrik bagaimana? Ya mesti ada yang prioritaskan. Ada yang harus diprioritaskan, didahulukan. Bukan berarti menafikan belajar yang lainnya, tapi belajar ada tahapannya, ada yang diutamakan dulu supaya dia benar dulu cara melakunya. Nanti soal pendalaman lain lagi, pendalaman lain lagi. Tapi kewajiban belajar tauhid dalam pengertian sampai dia faham sehingga dia tidak musyrik, itu adalah wajib didahulukan sebelum yang lain-lainnya. Ya, kawan. Dengan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.